Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yawmiddin. Ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allahu 'azza wa jalla, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin binnar. Summa amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendengar mitra IDC dimanapun berada, semoga senantiasa kita selalu mendapatkan rahmat dan ridha Allah di dalam kehidupan kita. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan yang terjadi dalam hidup kita. Senantiasa kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah karuniakan dan Allah limpahkan dalam kehidupan kita. Semoga semakin menambah ketaatan kita, menambah rasa khasyah kita, rasa takut kita, ya, menambah pengharapan kita, tempat tawakal kita, tidak kita bergantung kepada yang lain selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tebal keimanan kita, semakin yakin kita akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dari kesulitan-kesulitan yang mungkin Allah sedang mampirkan dalam kehidupan kita. Semoga senantiasa kita istiqamah dalam mentaati Allah, perkara yang amat sangat berat dilakukan oleh seorang hamba Allah. Ketika ia mau mengabdi, ketika ia sudah mau beribadah, ketika ia sudah mulai taat, baik taat melaksanakan perintah maupun taat meninggalkan larangan, godaannya banyak untuk dia berhenti di tengah jalan, berhenti dalam beramal, atau mungkin dia sudah beramal tetapi membuat dirinya riya sehingga amal tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah berbahagia, duduk kita selalu dalam majlis-majlis ilmu, semoga menambah istiqamah kita. Karena sesungguhnya dengan duduknya kita bersama, ada saudara di sebelah kanan kiri kita yang mungkin nanti bisa menegur kita, yang akan meluruskan kita, yang akan menguatkan kita tatkala mereka bertemu kita, menjumpai kita dalam keadaan mungkin melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya manusia tempatnya salah, manusia punya potensi untuk berbuat keburukan, tapi insya Allah dengan kita saling nasihati dalam kebaikan dan kesabaran, insya Allah senantiasa kita berada dalam rel kebaikan, rel ketaatan, sampai kematian itu menjemput kita masing-masing. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan kebenaran Islam ini, yang telah menjalankan amanah Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kebenaran wahyu dan mencontohkannya kepada kita, sehingga tidak ada satu perintah di dalam Al-Qur'an yang merupakan kewajiban bagi hamba Allah, ataupun tidak ada satu kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang hamba yang harus setiap hari dikerjakan, melainkan Rasulullah Muhammad SAW telah mencontohkan hal-hal itu kepada kita. Sungguh hari ini kita hidup di zaman yang penuh dengan berbagai macam syubhat, perkara-perkara yang telah jelas adanya pada zaman dahulu terasa samar, terasa buram. Kita dapatkan hari ini sesuatu yang sebenarnya sudah jelas akan kehalalannya, sesuatu yang sebenarnya sudah jelas akan haramnya, tapi hari ini subhanallah terkadang kita dibuat bingung dengan berbagai macam jawaban dan mudah sekali mengatakan halal atau mudah sekali mengatakan haram. Jamaah berbahagia, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita kaitannya dengan bagaimana seharusnya kita di dalam thalabul ilmi ini ketika sudah mengambil daripada sumber yang benar. Sumber kita dalam thalabul ilmi sudah benar. Sepakat, tidak ada perselisihan bahwa sumber benar itu ketika merujuk kepada apa yang telah Allah turunkan, kepada Al-Qur'an dan kepada As-Sunnah. Sepakat bahwasanya jalan kita ya diterangi, ditunjuki oleh satu petunjuk yang tidak ada keraguan di dalamnya. Maka keimanan kita tentang kitab Allah Subhanahu wa taala itu perlu dipertanyakan tatkala kita masih ragu terhadap sesuatu yang ada dalam Al-Qur'an, yang mungkin terkadang ragunya lantaran akal kita belum menjangkaunya. Tetapi jamaah berbaik, ya dzalikal kitabu la raiba fihi, di Allah mengatakan kepada kita Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Sehingga ketika dia menunjuki kita sebagai orang-orang yang bertakwa, hudallil muttaqin, senantiasa mari kita harus taat sebagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ketika mereka menerima dan mendengarkan wahyu ini ketika disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah berbahagia, ternyata tidak berhenti pada sumber pengambilan yang benar. Ketika kita berhenti hanya pada sumber pengambilan yang benar, kita akan mudah sekali menemukan seperti apa yang saya sampaikan di awal tadi. Dengan satu dalil, sehingga mudah dan cepat sekali seorang menyimpulkan sebuah hukum. Oh halal, oh haram. Sementara kapasitas untuk menyimpulkan atau memberikan istimbat sebuah hukum tidak dimilikinya. Terkadang mungkin baru baca satu ayat itu saja, atau mungkin baru membaca satu hadis itu saja, sementara pasti ada kaitannya antara satu ayat dengan ayat yang lainnya, satu hadis dengan satu hadis yang lainnya. Itulah kenapa para hafidhul Quran, para hufadz, para penghafal Al-Quran itu pun senantiasa harus dibekali juga dengan ilmu ulumul Quran. Penghafal hadis juga demikian, perlu dilengkapi dengan ilmu hadis. Kenapa demikian? Jamaah berbahagia, terkadang satu ayat yang kita hafalkan, ketika kita tidak mengetahui ilmu Quran, terkadang merasa seakan-akan bertolak belakang dengan ayat yang mungkin kita hafalkan di tempat yang lain. Yang satu ini kok memperbolehkan, tapi di ayat yang lainnya, kenapa kok dilarang? Beberapa pertemuan yang lalu saya mencontohkan beberapa tahapan turunnya larangan tentang khamr. Ya, bayangkan ketika satu ayat saja yang kita ketahui, kadang kita cepat akan mengambil sebuah kesimpulan, tidak mengapa khamr itu diminum. Alasannya mungkin contohnya ayat yang kita baca adalah la taqrabus salata wa antum sukara. Janganlah kalian mendekati salat sementara kalian dalam keadaan mabuk, belum mengerti apa yang kita ucapkan. Ya. Di situ tidak ada larangan. Ya, larangannya hanya ketika sebelum mendekati salat. Belum ada kata-kata fajtanibuhu. Ya. Fajtanibuhu, jauhi itu. Ya. Kemudian masalah perbudakan. Kemarin contoh-contoh mungkin sudah saya sampaikan. Mengingatkan kembali saja. Seorang terkadang membaca surah Al-Mukminun, walladzina hum li furujihim hafidzun. Orang yang menjaga kemaluannya, illa ala azwajihim aw malakat aymanuhum, kecuali kepada istri-istri mereka ataupun hamba sahaya yang mereka miliki. Maka yang demikian itu tidak berdosa. Ya. Bayangkan kita hanya membaca satu ayat ini saja dalam Al-Qur'an, yaitu surah Al-Mukminun, tentang ada kata-kata hamba sahaya. Seorang terkadang mengambil, mudah sekali mengambil sebuah kesimpulan. Oh, berarti pembantu tidak apa-apa, sama dengan status dengan istri. Contoh ya, contoh karena dangkalnya ilmu atau mungkin baru ayat itu saja yang dibaca, dan kita kebingungan, gimana ya Islam ini? Kok ini dibolehkan? Ya, illa ala azwajihi aw ma malakat aymanuhum. Istrinya, kemudian hamba tak. Padahal zaman berbahagia begitu pun dengan proses turunnya ayat-ayat tentang masalah budak. Pelan-pelan Islam itu menghapuskannya. Maka hari ini tidak bisa seorang itu mengatakan sama pembantu dengan budak. Ya. Padahal Islam itu pertama kali menurunkan ayat di dalam Al-Quran tentang masalah budak itu adalah kewajiban seorang yang memiliki budak wajib untuk berlaku baik. Belum dilarang. Ya, belum dilarang. Pertama adalah di dalam surat 16 ayat 67. Ya, saya ulang sekilas ya. Jadi baru signal saja bahwasanya kita harus berbuat baik kepada budak. Yang kemudian surat Al-Baqarah 219 ya. Oh, maaf, surat An-Nisa ayat 36. Ya, pertama kali perintah untuk berbuat baik kepada budak. Perintah berikutnya adalah hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwasanya contoh ketika didapati seorang budak disiksa, dianiaya oleh tuannya, maka bisa mengatakan dia bebas. Atau ya, kasus yang lain adalah ketika ditemukan bahwasanya ternyata budak yang dimiliki, yang dibeli tadi, setelah diteliti ada jalur keturunan, ada hubungan darah. Kok ternyata keluarga, gitu ya? Maka otomatis dia menjadi bebas. Bahkan dalam beberapa kafarah, tebusan atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kaum muslimin, maka Islam salah satunya meletakkan di situ adalah membebaskan budak. Contoh, banyak dalam Al-Quran, melanggar sumpah. Kemudian di tengah hari bulan Ramadan, suami istri melakukan hubungan. Itu kan di antara salah satu kafarahnya, pilihannya adalah membebaskan budak. Ya. Bahkan terakhir itu ayat-ayat yang turun tentang masalah budak ketika Islam memberikan pos khusus tersendiri ya dalam dari Baitul Mal untuk dikeluarkan dalam rangka membebaskan budak. Jamaah berbahagia, cara bertahap Islam syariat itu diturunkan sehingga terkadang tatkala kita tidak mengetahuinya, sementara kapasitas ilmu yang berhubungan dengan itu tidak kita miliki, kita tidak boleh secara cepat akhirnya dilarang ya, tanpa kita bertanya, tanpa kita mungkin mengkaji dan mendalami bagaimana pendapat-pendapat para salafus soleh. Karena kemarin saya telah sampaikan bahwasanya mengambil sumber yang benar Quran dan Sunnah itu ala fahmi salafus soleh ya, atas pemahaman bagaimana para salafus soleh mengamalkan dan memahaminya ya. Tidak bisa kita, berarti ayatnya demikian, menurut saya cara mengamalkannya demikian. Ya. Hadisnya berbunyi demikian, berarti menurut saya hadis ini adalah, ya. Jadi kita menyimpulkan sendiri, sementara para salafus soleh, generasi terbaik terdahulu, telah menjelaskan dan mencontohkan itu kepada kita. Kita tinggal mencontohnya. Ya. Siapa itu salafus soleh? Saya ulang sekilas dalam surat At-Taubah ayat 111 mereka dikatakan oleh Allah as-sabiqunal awwalun, generasi pertama. Apakah berhenti di situ saja? Tidak, Allah melanjutkan karena tidak semua generasi pertama dikatakan salafus saleh. Generasi yang pertama seperti apa? Minal muhajirina wal ansar, dari kalangan kaum muhajirin dan kaum Ansor, ya, mereka adalah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak hanya orang yang hidup pada zaman Rasulullah, karena banyak orang-orang juga hidup pada zaman Rasulullah, melihat Rasulullah, ya, bertemu dengan Rasulullah, tapi tidak beriman kepada Rasulullah. Kalaupun ada yang beriman, mungkin wafatnya tidak dalam keadaan Islam. Ya. Jadi man lam yakun Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mukminan wa mata 'alal Islam. Siapa saja yang bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan beriman dan wafat dalam keadaan beriman. Nah ini, jadi minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum, dan generasi orang-orang yang mengikuti mereka, para sahabat. Ya, Allah memberikan kepada mereka gelar radhiyallahu anhum wa radhuan. Di ayat ke-100 daripada surat At-Taubah. Mereka itu mendapatkan titel ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan mereka telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salafus saleh. Tadi dalam sebuah hadis tafaqqan alaih, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairul quruni qarni. Sebaik-baik generasi itu adalah orang-orang beriman yang hidup pada zamanku. Tsumma allazina yalunahum, kemudian generasi berikutnya, kemudian tsumma allazina yalunahum, kemudian generasi berikutnya. Jadi jamaah berbahagia, tidak hanya kita merujuk kepada sumber yang benar, tapi kita memahaminya sebagaimana orang-orang jahiliyah memahami. Ya, memahaminya. Bagaimana orang jahiliyah itu memahami sesuatu? Ya, terkadang ketika bahkan yang datang dari Rasul dan Nabi yang diutus kepada mereka saja, contohnya ya, berapa kelompok daripada Bani Israel, ketika datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala, mereka memahami sesuatu itu bukan sesuatu yang telah disampaikan oleh Rasul-Rasul mereka. Mereka mengakalinya. Ya, kalau tidak boleh hari Sabtu, boleh dong hari Jumat. Ya, yang penting nanti panennya tidak hari Sabtu, mencari ikannya tidak hari Sabtu. Jadi kalau ada suatu perintah itu diakal-akali. Ya, diakal-akali. Atau Bani Israel itu memiliki sifat ketika ada sebuah pertanyaan yang sudah jelas maksudnya, mereka ngerti betul, paham apa itu perintah tersebut, tapi mereka banyak sekali mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan dengan tujuan supaya syariat itu, supaya perintah itu berat untuk dilaksanakan. Sehingga mereka itu punya alasan, tidak mungkin kita bisa melakukan, buktinya berat. Awalnya mudah, cuman gara-gara pertanyaan yang amat sangat banyak, sesuatu yang mudah itu banyak aturannya. Ya, coba sekalian bisa senantiasa membaca dalam surah Al-Baqarah bagaimana perintah untuk menyembelih sapi. Pertanyaan banyak sekali, sementara mereka sudah paham. Kalau mereka itu menginginkan jawaban dari Allah, ya, agar Allah memberitahu siapa pembunuh orang yang pada waktu terbunuh, ya, mereka bertanya kepada Musa. Wahai Musa, tanyakan kepada Rabbmu, siapa yang membunuh orang? Ya, kalau Anda ingin tahu jawabannya, ya, salah satunya harus sembelih sapi. Ya, sebenarnya mereka paham. Artinya kalau kita meminta jawaban dari Allah, hilangkan itu sekutunya Allah. Anak sapi yang mereka sembah, suruh hilangkan itu. Buktinya ketika ada kasus yang demikian, mereka enggak bertanya kepada Tuhan mereka. Ya, karena enggak bisa jawab dan enggak mungkin bisa menjawab. Suruh buat. Tapi ternyata perintah itu dipersulit oleh mereka dengan berbagai macam pertanyaan. Bagaimana jenisnya, warnanya, dan macam-macam pertanyaan yang lainnya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan mereka itu bertemu dengan sapi sesuai dengan yang mereka tanyakan. Kalau menurut pikiran mereka, tidak mungkin ada sapi seperti ini. Ya kan? Akhirnya mereka tidak mau melaksanakan. Ya. Tetapi Allah mentakdirkan bagaimana sikap mereka, apakah mereka menepati janjinya. Ya. Ketika ada sapi yang betul-betul sesuai dengan kriteria yang mereka tanyakan. Maka dalam ayat itu kan Allah mengatakan hampir-hampir mereka tidak melaksanakannya. Nah ini jemaah berbahagia. Jadi terkadang ada sebuah perintah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, disampaikan oleh Rasul, para nabi yang diutus. Terkadang orang-orang jahiliyah itu mengakal-akali, ya, ya, bagaimana perintah itu, atau menyimpulkan sendiri. Sementara Rasul belum menjelaskan. Berarti, ya. Kalaupun seperti itu, ketika ditegur, ya, mereka menolak. Ini orang jahiliyah. Maka jemaah berbahagia, sekali lagi, sumbernya sudah benar, maka sekarang cara memahaminya juga harus benar, yaitu sesuai dengan apa yang telah dipahami dan dicontohkan para salafus saleh. Kemudian jemaah berbahagia, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam surah Al-An'am ayat 38, bahwasanya ma faratna fil kitabi min syai', potongan ayatnya bahwasanya tidaklah kami alpakan ya sesuatu pun di dalam Quran ini. Jadi kami tidak pernah lupakan itu. Artinya tidak ada yang terlewat sesuatu, ya baik itu hukum, aturan, ya yang Allah lewatkan dari kitab ini, ya tempat rujukan kita. Ya. Sehingga ayat yang tadi saya maksud surat Al-An'am ayat 38 Allah kaitkan dengan ayat yang lain dalam surah An-Nahl surat 16 ayat 89 di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba," dan sungguh kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad kitab ini, "tibyanan likulli syai'in," sebagai penjelas atas segala sesuatu, ala kulli syai', ya, menjelaskan segala sesuatu. Wa hudaw wa rahmatan wa bushra lil mu'minin. Selain itu, dia merupakan petunjuk, rahmat, kabar gembira bagi orang-orang yang muslim, bushra lil muslimin. Nah, jemaah berbahagia, oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan sudah ada, tidak terlewatkan, tidak teralpakan sesuatu masalah pun, ya. Masalah apa? Ketika ada seorang dokter Nasoro pada zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid, annalahu dalam tafsir Ad-Durrul Mansur diceritakan annalahu tabibun nasraniyun hadiqun, ada seorang dokter Nasrani yang beliau miliki cerdas. Dia bertanya pada cucunya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ma wajadna fi kitabikum syai'an min at-tibbi. Beliau mengatakan, ini beliau meneliti Quran itu tidak lengkap, ada yang kurang, ada yang teralpakan. Padahal Allah tadi dalam surat Al-An'am ayat 38 menyatakan ma faratna, kami tidak alpakan, tidak tinggalkan fil kitabi dalam Quran ini syai'un. Jadi enggak ada yang lewat apapun itu. Mulai masalah dalam WC, masalah muamalah, ya, masalah apa namanya? Rizki, ya, masalah jodoh, masalah nikah, munakahat, masalah waris, ya. Bahkan masalah-masalah yang menurut orang-orang barat non muslim, menurut mereka tidak ada, padahal lengkap sekali. Sampai-sampai mereka banyak meneliti tentang sunnah-sunnah yang ada diajarkan dalam Islam ini. Apa sih maksudnya? Sampai kesimpulan terakhirnya, mereka mendapati bahwasanya, subhanallah, ternyata syariat Islam, ajaran Islam, aturan Islam, tata cara dalam sebuah ibadah itu, ternyata memberikan maslahat untuk umatnya. Entah itu sholat, entah itu zakatnya, entah itu shaum, entah itu tata cara minum, tata cara tidur, ya, dan yang lain-lainnya, aturan-aturan Islam, ya, baik kaitannya masalah ibadah maupun muamalah, itu semuanya memberikan maslahat dalam kepada umatnya. Maka tadi dikatakan dokter tadi meneliti Quran, ya, kemudian mereka mengatakan ma wajadna fi kitabikum syai'an min at-tibbi, ternyata kami tidak mendapati Quran kalian itu berbicara tentang dunia medis dan kedokteran. Ya, dunia medis dan dunia kedokteran. Dijawab, ya, bahwasanya qad jama'allahu tibba. Sungguh Allah Subhanahu wa taala itu apa namanya? Telah mengumpulkan ya, ilmu-ilmu kedokteran yang berbicara tentang masalah kedokteran. Ya. Finish fi ayat min kitabina, hanya ada pada sepenggal ayat dari kitab Quran. Jadi ada, cuma hanya sepotong ayat itu merangkum ilmu kesehatan. Apa kata beliau kepada apa namanya dokter Nasoro tadi? Apa surat apa? Letaknya di mana? Beliau akhirnya membukakan surat Al-A'raf ayat 31. Ya, jadi ada potongan ayat yang di situ merangkum tentang ilmu kedokteran. Beliau membacakan, ini kan pertengahan ayatnya. Wa kulu washrabu wala tusrifu. Dan makanlah kalian, minumlah kalian, jangan berlebih. Ya. Sehingga para ulama dan mufassir menyimpulkan konsep kesehatan dalam Islam itu sumbernya ya dari ayat ini. Satu, halal. Dua, baik. Tiga, tidak berlebihan. Tidak israf. Ya. Ada yang dia sudah tidak berlebihan. Makanannya sudah baik tapi tidak halal, tidak baik juga. Ya. Dampaknya di mana? Tubuhnya akan lemah untuk melaksanakan perintah Allah. Meskipun kenyang, meskipun sehat bergizi, meskipun tidak berlebihan, dia diet, dijaga betul dietnya, tapi tidak halal. Ya, mungkin bisa menambah baik untuk jasadnya, tetapi bertambahnya daging yang tumbuh dari situ, berkembangnya daging dari situ, tidak membuat dia ringan untuk melaksanakan perintah Allah. Beberapa kali saya menyampaikan tentang masalah ini, makanan yang halal. Ya, jadi halal, baik, kemudian tidak berlebihan. Jadi para ulama menyimpulkan dari ayat ini, konsep kesehatan dalam Islam itu ketika kita memadukan tiga hal. Satu, halal, yang kita makan itu halal. Kedua, baik, jadi halalan, toy. Kemudian yang terakhir adalah tidak berlebihan. Aduh, yang sudah halal, baik, berlebihan. Ya, sama saja, Pak. Ya, kayak halal, ya baik, tapi berlebihan, ya nggak bisa. Ya. Maka jamaah berbahagia, sebenarnya lengkap. Ya, betul-betul Allah tidak alpakan, ya, masalah di dalam Islam ini. Ya. Ya, ini. Oleh karena itu dari sinilah jamaah berbahagia. Sekali lagi menambah keyakinan kita akan satu panduan hidup yang Rasulullah Muhammad SAW menjanjikan kepada kita, lang tazillu abada. Kalian berpegang teguh kepada keduanya, enggak akan sesat selama-lamanya. Baik itu masalah urusan dunia, bagaimana supaya tijarah kita, perdagangan kita tidak rugi contohnya. Subhanallah, mengatur jalan Islam. Mulai dari mana contohnya? Cuma berbahagia kalau kita mungkin mentadabburi betul firman Allah dalam surah Al-Jum'ah tentang larangan Allah meninggal betul-betul pokoknya jangan jual beli. Ya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Hai orang-orang beriman, ya idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, ketika kalian dipanggil seru untuk melaksanakan salat Jumat, ya, fas'au segera, ya, fas'au ila dzikrillah, ya, wa dzarul bai', itu larangan, tinggalkan jual beli. Ini salah satu contoh banyak dilanggar oleh manusia, pengennya barokah jualannya, pengennya berkah, tetapi dilanggar ini. Maka sungguh keuntungan yang didapat meskipun itu mungkin lebih, justru ramainya justru mendekati Jumat contohnya, banyak ibu-ibu yang datang contohnya begitu ya, karena mungkin tidak sholat Jumat dan sebagainya. Subhanallah, yang jual laki-laki, kemudian gimana Ustaz yang jual kan perempuan. Wallahu ta'ala misal, kita mengambil secara jelas dulu makna daripada ayat ini, tinggalkan jual beli. Maka dulu saya pernah jalan di daerah Pantura, ya, daerah Lamongan, Paciran, daerah-daerah sana. Itu masih ada tradisi-tradisi yang baik masih dilakukan. Ya, ketika Jumat, ya, toko-toko itu tutup. Ya, tutup. Toko-toko tutup, subhanallah. Ini luar biasa ini. Ya, toko-toko semua tutup. Jadi terlihat bedanya antara muslim dan tidak itu terlihat di situ. Hari ini jamaah berbahagia susah sekali untuk dibedakan. Maka sholat itu betul-betul kata Rasulullah SAW, ya, perbedaan antara kami dengan kalian orang-orang kafir itu adalah sholat. Ya. Nah sekarang susah untuk dibedakan identitas seorang muslim yang sudah mulai hilang secara perlahan. Itu baru sholat, belum identitas yang lain. Belum busananya, ya, belum cara bicaranya, bagaimana sikap bermuamalahnya seorang mukmin kepada yang lainnya. Itu sama jual belinya orang mukmin dengan jual belinya non muslim, sama ya cara muamalahnya, sama ya. Ya, kemudian justru identitasnya orang kafir itu terlihat sekali, ya, terlihat. Mereka itu kalau ke gereja atau ke tempat ibadah-ibadah yang lain itu enggak mau pegang kitabnya, taruh di dadanya secara terang-terangan di tempat terbuka. ya kita banyak selipkan tas itu sudah apa itu isinya tasnya, ya, ya si malu untuk pegang Quran ini, ya, dan mulai perlahan-lahan hilang, bahkan rasa bangga dengan Quran ini sudah mulai hilang dari kaum muslimin. Maka jemaah berbahagia, sekali lagi kita harus tambah yakin dengan ayat-ayat yang kita tadabburi tadi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran ini sempurna, lengkap, betul-betul petunjuk yang jelas dan benar. Ya. Oleh karena itu, orang-orang kafir, orang-orang jahiliyah, mereka ketika diturunkan kepada mereka Al-Quran, salah satunya meletakkan akal ini di posisi yang salah. Ya. Maksud salahnya bagaimana? Bukan berarti Islam itu memerintahkan kita untuk menonaktifkan akal kita dalam menerima kebenaran. Bukan. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita fasilitas ini digunakan, ya, tetapi bukan berarti didahulukan. Jadi kalau ini didahulukan ditaruh depan akal ini, Pak. Ada sesuatu ceramah, ayat, hadis, kita dengar. Kalau ini taruh depan, nanti yang enggak masuk akal kita tolak duluan. Kalau dia ini ke depan, bukan berarti dia nonaktifkan. Karena Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang isi penghuni neraka jahanam dalam surat Al-A'raf ayat 179, itu salah satunya ketika orang menonaktifkan fungsi indranya. Laqad darakna li jahannama katsiran minal jinni wal insi, dan sungguh kami telah jadikan isi neraka jahanam itu kebanyakan jin, manusia. Jin tidak akan memenuhi neraka jahanam, manusia. Kenapa kok jin dan manusia? Karena dua makhluk ini punya beban syariat yang sama. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Adz-Dzariyat 5:6 itu menunjukkan bahwasanya jin dan manusia beban syariatnya sama, ibadah. Ya. Maka di sini Allah mengatakan penghuni neraka jahanam juga isinya ya jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya kolbun, ya, yang tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Artinya ini dinonaktifkan sama dia. Ya, walaum a'yunun la yubsiruna biha. Ya. Mereka punya mata, ya, tetapi enggak dipakai untuk melihat tanda-tanda kekuasaan dan kebesarannya Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi juga enggak digunakan untuk mendengarkan saran ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat tadi qulubun la yafqahuna biha. Ya. Ini sudah sering dibahas masalah qalbu. Kenapa qalbun dalam ayat ini Allah mengaitkan dengan kata-kata la yafqahuna biha? Masa mikir di sini kan? Ya, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi hatinya enggak pakai untuk memahami, ya. Dari sini, maka ini kaitannya ada dengan, ya, otak kita, ya, bagian organ tubuh manusia. Idza shaluhat shaluhal jasadu kulluh. Kalau dia baik seluruh tubuh. Qalbun di situ, ya, meskipun terjadi perbedaan penyebutan, bukan perbedaan maknanya, ya, tapi penyebutannya, ya, jantung, karena dia pemompa darah, baik jantung, baik seluruh tubuh, apapun itu, ya. Maka qalbun di sini, ya, senantiasa juga wajib untuk diaktifkan. Salah satunya penyesalan penduduk neraka yang diterangkan oleh Allah dalam surah Al-Mulk, itu salah satunya tidak mengaktifkan itu tadi, sesuatu yang diberikan oleh Allah untuk memahami. Mereka mendengarkan, habis itu dibuang keluar. Ya. Al-Mulk ayat 10. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Aduhai andaikan dulu kiranya kami itu mendengar, kemudian kami memikirkan. Ya, artinya setelah mendengarkan diaktifkan itu. Ya, kadang kita mendengar langsung ditolak mentah-mentah. Tidak kita renungi, tidak kita tadabburi, tidak kita paham. Jadi sekali lagi Allah memberikan karunia kepada kita panca indera, ya, pendengaran, penglihatan, hati. Itu semuanya bukan berarti apa namanya disuruh nonaktifkan, justru bahaya ketika perkara itu dinonaktifkan. Tetapi tidak boleh dikedepankan, didahulukan, sehingga sesuatu yang tidak cocok, tidak bagus menurut matanya, tidak enak didengarnya, tidak apa namanya, tidak masuk akalnya, ditolak akhirnya. Padahal itu datangnya dari Allah. Ada, tidak enak ini, ya. Di telinganya pedes gitu ya. Ada ceramah katanya, ceramah itu ada kayak lombok gitu ya, levelnya level 1, level 2, level 3. Nah, ini kalau hatinya juga berlevel-level, Pak ya. Kalau hati orang mukmin yang dibacakan Quran dan Sunnah, enggak ada Quran itu keras. Ya, Quran itu melembutkan, Quran itu menyejukkan. Justru hati kita yang masalah, kok ada reaksi tatkala dibacakan Quran. Kok ada seakan-akan konslet tatkala dibacakan Quran, ada masalah ini di dalam diri kita. Bukan Qurannya yang salah, nanti obat yang disalahkan. Ini syifa, penyembuh. Ya, banyak orang sekarang menyalahkan Qurannya sementara dirinya yang bermasalah. Ya, menyalahkan obatnya. Kok saya tambah seperti ini, padahal itu bentuknya reaksi. Ya, reaksi. Nah, jadi itu yang berikutnya jamaah berbahagia. Orang-orang kafir dan jahiliyah itu mereka menonaktifkan, tidak mau menggunakan indera mereka, ya, ketika disebutkan apa nama Allah, disebutkan firman Allah, disebutkan sabda Rasul Allah. Karena mereka kalaupun itu mengaktifkan, mereka mengedepankan. Jadi sesuatu yang tidak enak dilihat oleh matanya, tidak enak didengar, ya, tidak enak menurut akal mereka, serta-merta mereka menolak begitu. Jadi kalaupun diaktifkan, mereka mengedepankan, ya. Nah, yang kedua, jamaah berbahagia, mereka dalam memahami sesuatu, ya, memahami sesuatu kebenaran, itu terkadang selalu dikaitkan dengan khurafat, dongeng-dongeng, ya, yang mereka dapati dari sumber-sumber yang mereka cintai, ya. Saya mengatakan sumber-sumber yang mereka cintai. Kalau dikatakan sumber yang mereka cintai itu, kalau karena sudah cinta, Pak, itu akhirnya dipercayai. Nggak enak, masa saya nggak percaya sama mbah saya? Masa saya nggak percaya? Jadi awalnya karena mencintai, dan cinta buta, terkadang seorang membenarkan seluruh apa yang datang dari dirinya. Nah, maka pengikut-pengikut taklid buta itu awalnya karena sudah cinta betul. Pokoknya kalau beliau yang nyampe kan, sami'na wa atha'na. Padahal manusia bisa tergoda oleh setan, ya kan? Bisa khilaf mengucapkan, ya. Tetapi terkadang karena cinta buta itu mengakibatkan apa yang disampaikan, apa yang diucapkan, diyakini, dipercaya, akhirnya diamalkan. Jadi ketika memahami sesuatu itu selalu mengaitkan dengan itu. Jadi khurafat, dongeng-dongeng, dapat kisahin dari mana? Itu yang menceritakan saya, oh, si Fulan ini siapa, orang yang saya kagumi, saya sayangi, saya cintai. Akhirnya dongeng-dongengnya, meskipun itu dongeng, ya, tetapi Rasulullah Muhammad SAW karena tidak cinta, itu yang datang dari beliau mudah saja ditolak. Saya nggak suka sama beliau, contoh begitu ya. Nah, ini orang-orang kafir dalam memahami kebenaran. Jadi mereka senantiasa mengaitkan, ya, kebenaran itu selalu dikaitkan dengan dongeng dan cerita-cerita. Akhirnya timbullah amalan-amalan baru yang banyak kita jumpai hari ini. Kalau ditelusuri asal muasalnya karena itu mirip dengan amal yang dilakukan oleh orang-orang non-muslim. Rata-rata mereka itu ketika mengamalkan sesuatu landasannya cerita dongeng, ya. Ini suatu ketika ada sebuah acara, niatnya awalnya acara ini baik, teman sekalian. Contoh, Idul Kurban. Ya, rentetan acara Idul Kurban, ternyata di ujungnya ditambahin, kita akan mendengarkan bersama, ya, teatrikal atau apakah, ya, dongeng-dongeng dari Nabi Ibrahim dan keluarganya. Coba bayangkan, ya, kata-katanya dongeng Nabi Ibrahim. Bagaimana cerita Nabi Ibrahim dalam Quran dibahasakan dengan kalimat dongeng, Ya. Nah, ini mau niru, niru. Karena mereka-mereka, orang-orang kafir, itu ketika melaksanakan sebuah acara, itu rata-rata background-nya, latar belakang, asal-muasal. Kenapa didirikan? Oh, karena dahulu itu ceritanya gini, Pak. Jadi dulu, ratu-raja ini dan ratu ini, contohnya begini-begini, akhirnya dulu ada adat seperti ini. Jadi, sebuah ritual itu asal muasalnya daripada dongeng-dongeng, dikaitkan selalu dengan dongeng. Maka hari ini umat Islam tentunya tidak tasabuh dengan perkara yang demikian, mengaitkan ibadah yang ia lakukan, pekerjaan amalia harian yang mereka lakukan selalu dikaitkan dengan dongeng, padahal panduannya sudah jelas. Nah, itu orang-orang jahiliyah. Kemudian jamaah berbahagia, ya, mereka juga ketika melakukan sesuatu dalam perkara-perkara ibadah senantiasa mengaitkan dengan perkara-perkara yang kaitannya dengan perkara-perkara yang gaib. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lain. Masuk isya rupanya. Tidak terasa tentang bagaimana orang-orang jahiliyah itu mereka melaksanakan sebuah ibadah yang mana kadang panduannya ada, cuman menafsirkannya selalu kaitkan dengan ya dongeng kan, khurafat-khurafat ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan Allah memperjumpakan kita pada kesempatan yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.